ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala al-muallif al-imam al-mujaddid al-allamah al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, fa'idha kila laka man rabbuka faqul rabbiyallah alladhi rabbani wa rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwahu. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالمين. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, فَإِذَا كِيلَ لَكَ, apabila anda ditanya, ya, apabila anda ditanya. Ini Syekh menyebutkan ini, ya, setelah beliau menjelaskan usul salasah, tiga landasan utama yang beliau bawakan sebelumnya mengenai pertanyaan terkait pertanyaan di kubur, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya. Maka beliau di sini menjelaskan lagi mengenai, ya, yang beliau sebutkan di sini, fa idza qila laka, apabila anda ditanya marabbuka, siapa rabbmu. Ya, berarti di sini beliau menjelaskan secara terperinci. Ya, mufassalatan wahidan wahidan bi adillatiha min alkitabi wasunnah. Jadi terperinci dari pertanyaan yang tadi. Ya, kan pertanyaan sebelumnya apa? Fa idza qila laka mal usul asalasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, faqul ma'rifatil 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau di sini terperinci sekali. Mufassalatan wahidan wahidan. Ya. Merincinya satu persatu. Apa itu mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, ya, dari ayat-ayat Allah, kauniyah, akliyah. Na'am barakallahu fik. Ya. Kemudian kata beliau, fakul, katakanlah yang siapa Rabbmu, fakul Rabbi Allah. Rabb di sini maknanya ma'bud, ya. Rabb maknanya ma'bud sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. U'budu rabbakum. Maknanya apa? U'budu ma'budakum. Ya, sembahlah Rabb kalian. Maksudnya apa? Sembahlah ma'bud kalian. Karena Rabb di sini jadi maf'ul dari u'budu fil amr u'budu. Maka Rabb di sini ma'bud. Apa itu ma'bud? Yang diibadahi. Maka Rabb maknanya adalah ma'bud. Maka kuburiyun enggak bisa jawab pertanyaan kubur kalau mereka ditanya marabbuka. Kenapa? Karena mereka tidak merealisasikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi tidak maknanya kalau ditanya di kubur siapa Rabbmu, yaitu dengan mengandalkan keyakinan terhadap rububiyah saja. Cukup meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, sudah cukup. Terus ditanya di kubur marabbuk dengan dalil rububiyah saja sudah cukup, enggak bisa. Musyrikin Quraisy sebagaimana di Qaidul Arba punya keyakinan terhadap rububiyah tapi enggak bermanfaat. Ya, maka makna Rabb di sini adalah ma'bud. Ya. Nah, beliau berinci lagi di sini. Katakanlah Rabb, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ya. Rabbku adalah Allah. Kalau kita ditanya mar rabbuk, siapa Rabbmu? Ya. Maka jawablah Rabbku adalah Allah. Ini jawabnya. Ya. Alladhi rabbani, yang telah mentarbiyah aku. Wa, nanti akan dijelaskan oleh beliau makna mentarbiyah di sini. Ya. Yaitu yang telah menciptakan, memberikan rezeki, ya, dengan rububiyahnya. Maka dengan rububiyahnya inilah jadi ta'lil alasan kita beribadah kepadanya. Ya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan setelah membawakan ayat, ya, membawakan ayat ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, alladzi ja'ala lakumul arda firasyah. Ini Ibnu Katsir membawakan ayat terkait rububiyah. Ya, was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, yaitu Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar, langit-langit apa binaan sebagai bangunannya, atapnya, dan menurunkan dari atas ke untuk kalian hujan yang dengan hujan tersebut Allah keluarkan dari tanah-tanah kalian buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Ini rububiyah. Kemudian Allah berdalil apa? Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan tandingan untuk Allah dalam ibadah. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian mengetahuinya. Apa kata Ibnu Katsir? Al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqqu lil ibadah. Allah yang menciptakan ini semua. Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan hujan, yang menciptakan rezeki buat kita, itu dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Berdalil dengan rububiyah untuk goyah tujuan uluhiyah. Ya, untuk tujuan uluhiyah. Maka Allah lah yang telah mentarbiahku, wa rabba jami'al alamin, dan telah mentarbiah seluruh alam. Yaitu dengan rububiyahnya, menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ya, seluruh alam ini. Alamin, jamak dari alam, jamak mulhaq mudzakkar salim. Ya, seluruh alam, yaitu makhluk semua. Makhluk itu apa namanya alam. Pokoknya selain Allah adalah alam. Hatta al-arsy, sampai-sampai arsy yang di atas langit ketujuh sana, kursi itu alam. Malaikat alam, ya. Bini amihi dengan segala nikmat-nikmat darinya. Wa huwa ma'budi. Nah, lihat tuh. Lihat, ketika ditanya mar rabbuka? Qul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabb jami'il alamin bini amihi wa huwa ma'budi. Maka dialah sembahanku. Laisa li ma'budun siwahu. Ini isbat, huwa ma'budi ini isbat, ada nafyunnya. Nafiyunnya apa? Walaysa li ma'budun siwahu. Saya enggak punya sembahan selain dia. Nafiyu isbat. Bukan cuma isbat saja tanpa nafiyun. Tapi nafiyu isbat. Ya. Ini penting ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb seluruh makhluk. Ya. Rabb seluruh makhluk. Artinya Allah lah yang menciptakan rububiyahnya dengan rububiyahnya. Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki semua kepada seluruh alam ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Makanya setelah Allah menyebutkan dalil-dalil rububiyah, Allah sebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan uluhiyah. Maka janganlah kalian, ya. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam beribadah padanya. Dalam keadaan kalian mengetahui. Dan Allah mulai ayat ini pun juga dengan uluhiyah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Yang kalian kenal dengan rububiyahnya. Kan musyrikin Quraisy tahu rububiyah Allah. Musyrikin Quraisy gak seperti kafirnya penyembah Nyi Roro Kidul. Yang meyakini Nyi Roro Kidul lah. Yang bisa memberikan panen ikan. Dewi Sri yang bisa memberikan panen padi. Maka Dewi Sri lah, Nyi Roro Kidul lah yang menguasai area-area tertentu di seluruh di alam ini. Ini kekafiran mereka. Itu lebih parah daripada kekafiran musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy tidak cacat dalam rububiyah. Mereka cacat total dalam uluhiyah. Itu pun cacat total uluhiyahnya. Lebih parah lagi cacat totalnya. Musyrikin zaman sekarang, Syekh Muhammad bin Abdul Abdi Qaidul Arba mengatakan, musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah, lebih gila daripada musyrikin zaman terdahulu. Ya. Nah, kalau kata Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, kalau begitu musyrikin zaman sekarang aula bitakfir wal qital. Kalau begitu ya lebih layak untuk dikafirkan. Terus apa maknanya? Musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman dulu dikafirkan, padahal kesyirikannya durasinya 80% taruhlah. Musyrikin zaman sekarang 100%. Terus musyrikin zaman sekarang enggak kafir. Apa maknanya? Maknanya apa? Hah? Musyrikin zaman dulu kenapa gak dikasih uzur? Bapaknya Rasulullah SAW boro-boro ketemu Nabi. Nabi kan anaknya. Masih hamil aja anaknya. Dia udah mati duluan. Namun dia ketemu risalah Nabi Ibrahim. Makanya dia haji, dia umroh. Dia mengenal Allah. Tapi juga dia syirik. Abdul Muttalib kafir dia. Ya, kafir dia. Abu Talib itu ada syubhat di kepalanya. Dia mau ucap la ilaha illallah, dia alang-alangin sama Abu Jahal. Ya, sudah ditalkin oleh Rasulullah yang mau mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal alang-alangin. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu udah suka-suka sama agama Abdul Muttalib. Agama bapakmu, agama kekufuran. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Huwa mata ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib ini mati di atas agama bapaknya, Abdul Muttalib. Ya. Bapaknya ini Abu Talib mati, anaknya Muslim kan? Minal khulafa' ar-rasyidin Ali bin Abi Talib. Apa kata Ali bin Abi Talib? Ya Rasulullah, qad mata ammuka Syekhud Dal. Dia enggak ngomong bapakku, tapi apa? Ammuka, pamanmu. Padahal dia ngomong anaknya itu. Ya Rasulullah, pamanmu itu orang yang Syekhud Dal, yang tua renta sesat itu telah mati. Gimana ini dia? Kata Ali bin Abi, kata Rasulullah, kuburin. Kuburkan. Maka menguburkan jenazah kafir boleh. Kalau enggak ada di antara mereka yang menguburkannya. Kuburkan. Tentunya dikuburkan di luar pemakaman kaum muslimin tanpa dimandikan, dikafankan, disolatkan, didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Udah, kayak ngubur kucing gitu aja. Selesai. Ya, tujuannya apa? Untuk tidak menimbulkan bau bangkainya. Selesai. Dengan dikubur. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pamanmu bukan bapakku. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib berlepas diri. Wahai Rasulullah, pamanmu itu orang tua yang renta, Syekhun Dol itu, tua renta yang sesat itu telah mati. Gimana nih? Nah, subhanallah. Ini dikeluarkan lima muslim. Ya, dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib. Baik, barakallahu fiik. Wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidu min dalikal alam. Dan seluruh selain Allah ini adalah alam, makhluk. Dan aku adalah di antara, ya, di antara dari makhluk tadi, alam tadi. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita baca di sini syarahnya. Faddal. Nah, Syekh Marwan. Yufassilu ma'rifatal abdi. Li anna hadha awqa'u khabar anna. Wa rabba bini amihi na'am tadriju al murabba fi masaidil kamali. Anwa'un kathiratun minat tarbiyati tarbiyatil ajsami ghoraizi fikri ala bani. Hamzah wasol kalau dibaca nyambung enggak dibaca, tapi tulisannya tetap ada. Ida nadorta. Ausa. Al-Wasi'i. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh di syarah, pada ayat syarahu, maka beliau di sini mulai mensyarah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini mulai menjelaskan rahimahullah wa yufassilu, dan mulai ya, merinci ma'rifatal abdi rabbahu. Rabba maf'ul dari ma'rifah. Ya. Ma'rifah masdar beramal amal fi'il. Wa yufassilu, dan beliau mulai merinci ma'rifatal abdi rabbah. Pengenalan seorang hamba akan Rabbnya. Ya, ini metodenya gimana? Antori kisuali wal jawab. Dengan metode soal jawab. Ya, ya beliau menjelaskan kan? Faidah kilala kamar rabbuka fakul rabbi Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Wahuwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwahu. Kan begitu soal jawab. Apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, jawablah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku. Ya, ini makna rububiyah tarbiyah, nanti dijelaskan. Ya, dan telah mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya. Dialah sembahanku dan aku tidak memiliki sembahan selainnya. Kenapa dengan metode soal jawab? Li'anna hadha auqa'u bin nafsi. Ya, auqa' khobar anna. Gak boleh tanwin, karena ini ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Sifat wa wazan fi'il itu sebabnya. Ya, maknanya sifat wa wazan fi'il. Yaitu awqa'u. Itu karena yang dibikin itu awqa' lebih mengena fi nafs pada jiwa. Wa aqrabu ila ta'limi. Dan lebih dekat untuk ya, ta'lim. Ya, untuk pengajaran ini lebih bagus. Ya, lebih mudah dipahami dengan soal jawab. Kan begitu. Makanya buku-buku akidah dasar itu kebanyakan dengan soal jawab. Ya, akidah apa namanya? Akidah tauhid di kitab tauhid di Sibian, kemudian dalailu tauhid, khut akidah tak binal kitabi wasunnah, ya. Itu semua rata-rata buku-buku dasar itu dalam metode soal jawab. Nah, itu bagus. Ya. Mana lagi tadi? Wa qawlu, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza qila laka ma rabbuka fa qul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amih. Lafzul rububiyyati fihi makna at-tarbiyah. Maka lafaz rububiyah di dalam sini terdapat makna tarbiyah. Rabbahu tarbiyatan, kalau disebutkan. Maka Allah mentarbiyahnya dengan sebuah tarbiyah. Makna tarbiyah di sini tadrijul murabba fi masa'idil kamal. Ya. Ya, murabba ini kan makhluk. Ya. Allah murabbi. Kita ini murabba, isim maf'ul. Allah yang mentarbiyah, yang memberikan dengan segala rububiyahnya, menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini, itu makna mentarbiyah. Ya. Mentarbiyah. Tarbiyah itu ya-nya jangan tasdid ya, jangan tarbiyah bukan, tapi tarbiyah. Ya. Tarbiyah. Baik. Yaitu mentadrij al-murabba fi masa'idil kamal. Yaitu menghantarkan ya si makhluk pada masa'id. Masa'id itu kan jamak dari mis'at, tangga-tangga. Ya, menuju tangga-tangga kesempurnaan. Jadi Allah lah yang akan menghantarkan si makhluk kepada tangga-tangga kesempurnaan dia sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Ya. Yaitu minimal bukan hamba yang sempurna, artinya yang luput dari dosa bukan. Artinya kesempurnaan dalam merealisasikan ubudiyah si hamba tadi. Untuk apa si hamba tadi diciptakan? Untuk apa si hamba dihadirkan di muka bumi? Dia harus tahu ya, mengenai hal ini sehingga dia bisa sempurna mewujudkan misi dihadirkannya dia di muka bumi ini. Sebelumnya dia enggak ada. Ya, sebelumnya dia enggak ada. kullu kamalin bihasabih. Dan segala kesempurnaan ya sesuai dengan porsi masing-masing. Wa a'zamu anwa'i tarbiyah allati rabba biha Allahu an-nasa an anba'atha lahum ar-rusula. Nah, di antara jenis-jenis tarbiyah. Jadi ini tarbiyah Allah itu yaitu tarbiyah, maksudnya paham sini ya? Tarbiyah Allah yang menciptakan, memberikan rezeki segala macam. Nah, di antara jenis-jenis tarbiyah Allah, pemberian Allah yang Allah mentarbiyah manusia dengan tarbiyah tersebut, yaitu Allah mengutus kepada mereka, kepada manusia, juga termasuk jin, ar-rusulah, yaitu para rasul. Apa tujuan para rasul diutus oleh Allah kepada makhluk ini semua? Yu'allimunahum wa yursyidunahum ila ma yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla. Yang rasul ini mengajarkan mereka, mengajarkan manusia. Wa yursyidunahum, membimbing mereka, membimbing manusia. Ila ma yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla. Kepada hal-hal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah azza wa jalla. Ya, dikenalkan mana tauhid, mana syirik. Dibimbing yang tadinya terjerumus dalam kubangan kesyirikan, diajak kepada tauhid. Dikenalkan kepada kebaikan, ketaatan, menjauhi maksiat. Ya. Hadhihi hiya a'zamu ni'matin. Ini adalah sebaik-baik nikmat. Sebesar-besar nikmat adalah diutusnya Nabi. Ya, diutusnya Nabi. Kalau Allah enggak ngutus Nabi kepada kita gimana coba? Ya. Makanya nanti di matan berikutnya Syekh mengatakan ya, bahwa di antara hal yang mesti kita pelajari, annallaha khalaqana wa razaqana. Ini tarbiyah nih, apa? Rububiyah. Annallaha khalaqana wa razaqana. Ya enggak? Ini Allah memberikan karunia, Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan. Namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja terombang-ambing. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus untuk kita seorang rasul. Man ata'ahu dakhal jannah wa man asahu dakhal an-nar. Setelah Allah berikan kepada kita ini itu, ada pemberian besar yang sangat besar. Yaitu apa? Diutusnya rasul. Kalau cuma Allah hidupkan kita, berikan rezeki kepada kita, Allah atur alam semesta ini untuk kita, Allah atur keseimbangan matahari bulan, siang malam, pagi petang, Allah atur kesempurnaan semua alam ini. Ya, air laut yang enggak penuh, yang enggak pernah tumpah gitu karena udah penuh itu sebenarnya laut. Dari hujan, dari sungai, dari muara datang ke laut ternyata Allah atur itu. Dari sejak diciptakannya laut sampai hari ini itu seimbang semua. Seimbang semua. Kalaupun ada banjir bandang itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, normal kembali, surut kembali. Allah atur itu semua. Ini enggak mungkin dunia ini kalau enggak ada yang ngatur itu. Saya dari dulu, dari belum belajar usul salasah, dari belum belajar kitab tauhid, dari belum belajar akidah apa-apa, saya mikirin laut itu aja udah bingung kan. Hah, saya mikirin laut aja udah bingung. Air dari gunung tiap hari ngalir deras. Sederas-derasnya. Terus rumah-rumah orang itu bahkan bisa ngeluarin air lewat mata air. Ditumpahkan, dibuang ke sungai. Sungai gabung dengan air yang dari gunung tadi. Semua kemana? Ke laut. Dan gunungnya gak satu. Kalinya gak satu. Sungainya gak satu. Muaranya gak satu. Banyak. Dari dulu saya juga udah bingung. Ini gimana ceritanya ini? Alam ini katanya sekian juta tahun yang lalu. Masa lautnya gak pernah tumpah? Terus belum lagi hujan. Belum lagi hujan, terus itu ke lautan. Tapi kok bisa seimbang gini ya? Bumi ini kan bulat. Dari dulu saya udah meyakini bumi bulat ya. Gak pernah meyakini bumi datar. Ya. Bumi ini kan bulat. Taruhlah air laut ngerembes ke tanah. Sekian juta tahun ngerembes kemana lagi? Harusnya ini bumi ini udah remuk. Longsor. Longsor berjamaah. Ya kan begitu? Tapi dari dulu saya udah mikir, waktu belum kenal ngaji-ngaji, dari zaman sekolah dulu. Masih unyu-unyu. Ini kok bisa begini ya? Wah ini. Hah? Hah? Kalau saya enggak sampai berpikir gitu, bumi bulat kok orang jatuh ke atas gimana? Nah, enggak ada. Saya enggak pernah meyakini itu. Dulu kan di pelajaran sekolah ada itu. Nah, gravitasinya apa? Ada jawaban ilmiah secara ilmu begitulah. Fisika. Nah, dari dulu udah berpikir, wah ini ya kan dari dulu kita muslim ya, kita tahu ini Allah subhanallah ini mantap gitu kan. Ngatur alam semestanya luar biasa ini. Udah memikirkan, tadabur gitu kan. Ini gimana ceritanya ini? Ya, barakallahu fiik. Lanjut lagi. Qala azza wajalla Allah azza wajalla berfirman qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi bi fadlillah, dengan karunia dari Allah wa rahmati dan rahmatnya, fa bidzalika dan dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik karunia dan rahmat dari Allah daripada mimma yajma'un, daripada harta benda dunia yang mereka kumpulkan, ya, yang mereka kumpulkan. Ya, fa'adhamun ni'ami al-musdati irsalur rusuli, maka sebesar-besar nikmat yang sangat besar ini, ya, yang enggak terhitung ini, yang enggak ada lawannya ini, adalah diutusnya Rasul kepada kita. Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Kita ini dulu enggak ada. Hal ata'ala al-insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah enggak datang kepada kalian kabar bahwa manusia itu dulu lam yakun syai'an madhkura, enggak pernah disebut-sebut. Tiba-tiba ada. Muncul deh Yudiani, dua Yudi di sini. Syekh Munadi, Syekh Ujang, Syekh Yusuf, Syekh Yanis, Syekh Marwan tu. Nah. Muncul deh ada. Nah ini dulu enggak ada. Dulu enggak. Setelah ada, Allah tarbiyah lagi. Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Ya. Nah, itu nikmat. Karunia. Tapi itu enggak seberapa. Orang kafir Allah kasih rezeki lebih dari kita bahkan. Ya. Makanya daftar nama orang kaya di dunia itu selalu kafir. Ya. Bill Gates lah, siapa lagi? Bezos lah, siapa lah. Aduh namanya susah-susah. Nah, yang di Indonesia aja kafir. Namanya aja pura-pura lokal Salim, ternyata Cina kafir. Ya. Ya, barakallahu fiik. Nah, ternyata nikmat terbesar itu bukan itu. Allah Rasul Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan bal arsala ilaina rasula. Walam yatrukna hamalan, namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Orang-orang kafir itu kaya-kaya, Qarun luar biasa. Sampai sekarang kalau ada harta yang terpendam di bumi dinisbatkan kepada Qarun, harta Karun. Padahal harta Qarun udah mendem ke bumi bareng si Qarun. Nah. Ternyata Allah tidak biarkan kita begitu saja terombang-ambing. Bal arsala ilaina rasulah. Allah mengutus untuk kita seorang rasul. Ini sebesar-besar nikmat. Makanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar-besar musibah. Bapak kita mati, ibu kita mati, musibah. Istri kita mati, musibah. Tapi bisa nikah lagi Pak Yusuf ya. Ya kan? Gampang move on ya kalau cowok. Kalau perempuan sekalipun dia move on ya dia kena nifas. Kena iddah. 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki Mas Yudi istri meninggal sekarang besok nikah lagi enggak apa-apa. Ya paling ya diomelin dikit lah sama mertuanya. Kuburan belum basah juga. Belum kering ya belum basah. Siapa? Iya. Yeah. Terus? Malunya. Langsung kasak usuk nyari. Ya, yeah, lanjut lagi. Ya. Yeah. Walihada kana min anwa'i tarbiyati allati rabbiyallahu biha allati rabballahu biha al-alamina ay rabba biha an-nasa an ba'atha lahum rusulan yubashshiruna wa yundhirun. Walihada, oleh karena itu, kana min anwa'i tarbiyah, diantara jenis tarbiyah yang Allah mentarbiyah dengan tarbiyah tersebut kepada seluruh alam ini, yaitu rabba bihan nasa, yaitu yang Allah mentarbiyah manusia dengannya, yaitu apa? Di antara jenis-jenis, bahkan ini tarbiyah yang paling besar, an ba'atha lahum rusulan, Allah mengutus untuk seluruh manusia ini para rasul, yubasyirun, yang rasul ini memberikan kabar gembira, ya, kabar gembira barang siapa yang taat dia akan masuk surga. Wa yunzirun, memberikan peringatan. Siapa yang tidak taat, dia akan sengsara. Wa hunaka anwa'un katsiratun minat tarbiyati. Dan ada beberapa jenis yang lain lagi dari tarbiyah. Banyak lagi, tarbiyatul ajsam, tarbiyah jasad. Ya, tubuh kita Allah berikan kelengkapan pada indra-indrawi kita, tubuh-tubuh kita, organ tubuh kita. Ini tarbiyah. Wa tarbiyatul ghazair. Ghazair jamak dari ghazirah, ya, tarbiyah naluri watak, ya, Allah berikan kepada kita insting manusia, bukan insting hewani, bukan insting, ya, iblisi, tapi insting manusiawi, ya, insting insani yang kita peka, ya, terhadap hal-hal yang bernilai sosial. Nah, itu kita peka, Allah berikan hal itu kepada kita. Wa tarbiyatul fikri, Allah berikan kepada kita tarbiyatul fikri sehingga kita bisa berpikir. Wa tarbiyatul akal, tarbiyah akal. Kullu hadza qad manallahu ala ibni adam, ala ibni adam bi. Semua ini adalah hal-hal yang telah Allah karuniakan kepada anak Adam. Wa kadzalika, demikian pula idza nadarta ila ausa'a, ausa'a majrur bil fathah yana ghairu munsharif. Demikian pula jika Anda melihat kepada yang lebih besar min dalika, dari itu, min khalqillahi alwasi', dari ciptaan-ciptaan Allah yang luas, yang besar. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, ini baru di tubuh kita kecil aja. Nah, kita sudah tahu tarbiyah dari Allah untuk kita. Tarbiyah akal, tarbiyah pikiran, tarbiyah tubuh, tarbiyah naluri kita. Nah, yang lebih besar dari itu dahsyat lagi. Ya. Wa qauluh, faddal Pak Yusuf. Al-alamina wal-alamuna kullu ma siwallahi azza wa jalla wa tadidu anna ma'ani al-mubiyyati anna ma'ani al-mubiyyati wa tadidu bin'ani wa tadidu bi tadidiyya bima tajir kamari bima yadamasibha bima yunasibuha bima yunasibuha. Wallahu azza wa jalla a'lamu bima yasuru wa rabbuka yaqulu ma yasha'u wa yahtaru wa tadiru anna ma'aniya al-rububiyyati fi hadha al-ma'na alladhi huwa tarbiyatu dhahirun jiddan. Itu khabar, ya. Khabar dari apa? Anna. Waalaikumsalam. Al-rububiyyatu laha ma'nan akhar. Al-rububiyyatu laha ma'nan akhar. Waballadhi salafa min ma'na tawhidir rububiyyah. Wa huwa i'tiqad. Hamzah wasalnya enggak usah dibaca. Wa huwa i'tiqadu Allah azza wa jalla huwa al-khaliqu bihadha al-khalqi wahdahu wa huwa razzaqu wahdahu wa huwa alladhi yudabbiru al-amra wa huwa al-qahir wa huwa dhul mulki ila akhiri ma'ani ar-rububiyyati. Nah, ahsanta. Ya, kemudian kata beliau al-alamin. Ya, wa rabbani wa rabbal alamin. Alamin kan jamak mulhaq muzakkar salim dari alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah. Al-alamun hum kullu ma siwallah. Alamun, mereka semua adalah semua selain Allah. Malaikat, ars, kursi, langit, bumi, makhluknya semua selain Allah, alam. Pokoknya Allah itu meliputi zatnya Allah dan sifat-sifat Allah. Zat Allah dan sifat Allah. Maka sifat Allah bukan makhluk, bukan alam. Paham gak sini? Makanya dikatakan Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Ya, sifat Allah. Nah, para ulama punya kaedah. Al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembicaraan, membahas, mengomentari topik seputar sifat Allah itu adalah cabang dari membicarakan, membahas zat Allah. Paham gak sini? Ya, jadi kalau zat Allah bukan makhluk, ya, ini jelas ya, absolut. Zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifatnya juga bukan makhluk. Maka itulah dikatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhlukin. Bukan makhluk. Ini mesti sekaket ya, enggak boleh ngomong Al-Quran kalamullah aja. Ini masih ditahdir oleh Imam Ahmad. Mesti Al-Quran kalamullah walaisa bimakhlukin. Karena nanti ada diantara Mu'tazilah yang nyamar-nyamar. Pura-puranya Al-Quran kalamullah. Ini golongan lafziyun yang banyak dianut oleh kaum Asy'ariyah zaman sekarang. Namun suara saya ketika melafadzkan Al-Quran, tulisan saya di mushaf ketika saya menulis Al-Quran, itu makhluk. Itu makhluk. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Itu akidah Mu'tazilah juga. Ini akidahnya orang-orang Asy'ari karena mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Namun kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Yang suara kita lantunkan dari tilawah-tilawah kita, huruf-huruf yang kita tulis dari huruf-huruf Al-Quran, kata mereka makhluk. Paham gak sini? Paham ya? Nah, ngerti Syekh Marwan? Jadi golongan lafziyun itu, golongan lafziyun itu berpendapat bahwasanya Al-Quran, kalamullah, ini sebenarnya Mu'tazilah, cuman pura-pura jadi Ahlussunnah. Kalau di zaman Imam Ahmad, kalau sekarang memang sudah jadi keyakinan resmi Asy'ari. Al-Quran, kalamullah. Ini kata mereka nih. Namun, yang kita lafadzkan dari Al-Quran, misal seorang membaca amma yatasa alun, itu makhluk, suara saya makhluk. Suara saya itu makhluk, katanya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian. Al-matlu, al-makru, al-maktub, al-mahfud, yang dibaca, yang ditilawahkan, yang ditulis di mushaf, yang dihafal di hafalan-hafalan anak-anak kecil dari Al-Quran, semuanya kalamullah. Semuanya kalamullah. Allah tegaskan hal ini. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang musyrikin minta suaka kepada kalian, perlindungan, kasih dia perlindungan. Supaya apa? Supaya dia mendengar kalamullah. Kata Syekh ya, Abu Utsman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni mengatakan terkait hal ini, hatta yasma'a kalamullah, supaya si musyrik tadi mendengar kalamullah ketika dia diizinkan tinggal di negeri kaum muslimin untuk mendapatkan suaka perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah, ini goyahnya, tujuannya, ta'lilnya, supaya dia dengar kalamullah, kata Syekh, mimman yasma', kata Imam Masyhuri. Dari mana si kafir itu dengar kalamullah? Dari mana? Dari tilawah kaum muslimin. Maka al-matru, al-makru, al-mahfud, ya, di surati saut, walaupun dalam bentuk suara, itu kalamullah. Itu kalau bisa dipahami sini ya. Baik, barakallahu fiik. Mana tadi? Ya. Kullu ma siwallahi fatajidu anna ma'ani ar-rububiyyati wa tarbiyati bin ni'am. Oleh karena itu Anda akan mendapati bahwa makna rububiyah dan tarbiyah itu maknanya itu dengan segala nikmat-nikmat Allah. Itu yang segala nikmat yang berkaitan rububiyah ini. Itu Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Wa tarbiyatu fi tadrijih fi madarijil kamal bima yunasibuha. Maka tarbiyah ini yang Allah memberikan kepada kita tadi semua ya, apa yang kita butuhkan, penghidupan, pengaturan alam semesta, rezeki dan yang lainnya, itu adalah dalam menghantarkan seorang hamba pada tingkatan-tingkatan kesempurnaan fi madarijil kamal, tingkatan kesempurnaan dia sebagai hamba, ya, yang dengan dia tahu rububiyah Allah tadi yang dia dapatkan, nikmat-nikmat dari rububiyah yang dia dapatkan, dapat rezeki, dia tahu akhirnya tujuan hidup dia, dia tahu akhirnya siapa sembahan dia, ya. Makanya tadi kita sebutkan, nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'budu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, ini Rabb kalian. "U'budu rabbakum." Rabb maknanya berarti apa? Ma'bud. Nah, Allah sebutkan Rabb kalian yang dengan dalil rububiyah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an." Wa akhraja minaz, ya, wa anzala minas sama'i ma'an. Tuh, Allah sebutkan lagi dalil-dalil rububiyah yang telah menjadikan bumi, mata apa, langit, mengeluarkan dari atas air hujan, wa akhraja bihi samarat rizqalakum, mengeluarkan dari tanah dengan air hujan tadi, ya, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya. Kemudian Allah tutup ayat ini juga dengan uluhiyah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Ibnu Katsir apa? Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, Al-Khaliq, zat Allah yang menciptakan ini semua, dialah yang paling berhak, paling layak untuk diibadahi. Paham enggak sih? Ya. Nah. Jadi ini semua tarbiyah, ini semua itu adalah penghantaran seorang hamba kepada tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dalam merealisasikan ubudiyah, merealisasikan ibadah, bima yunasibuha, ya, yang sesuai dengannya. Wallahu a'lamu bima yasluh, Allah lah yang paling mengetahui apa yang layak bagi ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilihnya. Tajidu anna ma'ani rububiyyati, maka anda mendapati makna-makna rububiyyah fi hadzal makna, di dalam makna ini, allati huwa tarbiyatu zahirun jiddan. Ya, yang makna-makna tarbiyah ini sangat jelas sekali. Aidan juga ar-rububiyyatu laha ma'nan akhar. Rububiyyah juga punya makna yang lain. Wa huwa alladhi salafa min ma'na tauhidir rububiyyah. Itu yang salafa, maksudnya qaddama, taqaddama, yang telah berlalu dari makna tauhid rububiyyah. Wa huwa i'tiqadu anna Allah huwal khaliqu li hadzal khalqi wahdah. Itu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, lihadal khalqi, menciptakan untuk makhluk-makhluk ini semua. Allah menciptakan wahdah, semata dia aja. Wa huwa razzaq wahdah, Allah lah yang maha pemberi rezeki, dia semata. Wa huwa alladhi yudabbirul amra, dialah Allah yang mengatur alam semesta ini, dia hanya dia semata, tanpa ada persekutuan dengan yang lainnya. Wa huwal qahiru, Allah yang menguasai alam semesta ini semua, gak ada kekuasaan pantai selatan miliknya Roro Kidul. Kufur orang yang meyakini hal tersebut. Wa huwa dzul mulk, dialah Allah sang pemilik kerajaan langit dan bumi ini, ila akhiri ma'ani rububiyah, dan selainnya dari makna-makna rububiyah. Maka makna tarbiyah juga bisa dimaknai makna ar-rububiyah. Nah. Cukup? Apa? Lanjut? Mana? Pak Yusuf? Ayat cukup dulu kali ya. Sedikit aja dulu. Subhanakallah. Bihamdika. Shalla la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.